50 languages. 98. 98. Kata sambung berpasangan. Kata sambung berpasangan. Perjalanannya memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. Perjalanannya memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. Keretanya memang tepat waktu, tetapi terlalu penuh. Keretanya memang tepat waktu, tetapi terlalu penuh. Hotelnya memang nyaman, tetapi terlalu mahal. Hotelnya memang nyaman, tetapi terlalu mahal. Dia naik bus atau kereta. Dia naik bus atau kereta. Dia datang malam ini atau besok pagi. Dia datang malam ini atau besok pagi. Dia tinggal bersama kami atau di hotel. Dia tinggal bersama kami atau di hotel. Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. Dia pernah tinggal di Madrid, juga di London. Dia pernah tinggal di Madrid, juga di London. Dia mengenal Spanyol, juga Inggris. Dia mengenal Spanyol, juga Inggris. Dia bukan hanya bodoh, tapi juga malas. Dia bukan hanya bodoh, tapi juga malas. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Prancis. Dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Prancis. Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba. Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba. Saya tidak menyukai opera maupun balet. Saya tidak menyukai opera maupun balet. Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pulang. Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pulang. Semakin tua manusia, semakin akan nyaman dirinya. Semakin tua manusia, semakin akan nyaman dirinya. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.